Mitra Bisnis, Indopos menulis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru Daud Yusuf merasa prihatin karena negeri ini dipimpin oleh pemimpi. Dia ingat pernah membaca tulisan Wakil Presiden Budiono dan pernah mendengar pidato Presiden SBY di mana keduanya mengungkapkan kata-kata tentang bermimpi. Dia merasa pemimpin ada di posisinya, memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memperbaiki situasi bukan untuk sekedar bermimpi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Memang antara kosakata pemimpi dan pemimpin itu dari kosakata aja sudah beda, sehingga maknanya pun berbeda. Pemimpin itu yang jelas dia pemimpin ya, penguasa. Tapi pemimpin punya kelebihan tersendiri yaitu visi ya. Jadi visi, misi yang diemban itu betul-betul memang ditujukan, didedikasikan dirinya itu ya dalam konteks visi misi programnya itu betul-betul memang akan diarahkan untuk negara bangsa. Itu pemimpin. Pemimpin yang sejati itu pemimpin yang siap berkorban. Jadi lepas dari pemimpi, kalau pemimpi ya hanya mimpi gitu ya, tidak mampu mengeksekusi. Pemimpin itu dengan segala tekad gitu ya, idealismenya, niatannya gitu ya, cita-citanya, itu berusaha mengeksekusi semua visi misi yang sudah dicanangkan ya ketika yang bersangkutan itu katakan berkampanye atau menyampaikan semua visi misi program itu kepada lah ini yang bedanya pemimpin. Jadi pemimpin itu tentunya saya melihat ya dalam perspektif saya, pemimpin itu adalah orang yang mau berkorban, orang yang mampu mendedikasikan dirinya kepada negara bangsa. Gitu ya. Orang yang tentunya selesai dengan dirinya sendiri, urusan dirinya sendiri. Nah, kalau pemimpi memang bukan eksekutor. Pemimpi itu ya mimpi saja, konsep-konsepnya hanya di tataran ini ya, di tataran awang-awang gitu. Sangat normatif, sangat tidak membumi kan itu. Memang yang kita saksikan ya tentang Indonesia saat ini, tentunya kalau kita flashback kepada gerakan reformasi tahun 98, itu kan substansi atau rohnya itu, semangatnya itu adalah bagaimana Indonesia mampu, ya bangsa ini mampu memberantas korupsi, kolusi, nepotisme yang dianggap biang gitu ya, biang jahat yang membuat Indonesia terpuruk gitu ya, mengalami krisis dan sebagainya waktu itu. Sehingga dengan semangat itu tentunya adalah untuk membangun, memperbaiki gitu ya Indonesia ke depan agar tidak lagi didominasi oleh isu kasus-kasus korupsi, politisme, nepotisme seperti itu. Tapi ternyata gitu kan, kita belum mampu secara substansial mengganyang kasus korupsi, politisme dan nepotisme tadi. Nah ini lagi-lagi karena kita mengaplikasikan atau menerapkan sistem demokrasi yang ditopang oleh sistem multipartai gitu ya, dan lalu ada pemilu, kita juga memiliki parlemen, dalam melalui pemilu itu kita juga memilih anggota dewan yang duduk di baik di DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota, juga kita memilih pasangan presiden dan calon presiden kan itu, calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga melalui pemilu-pemilu tadi, tentunya kita harapkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang bagus, khususnya yang ada di DPR RI ya, di Senayan, dan juga di level provinsi dan kabupaten kota. Baliknya, dengan pilpres langsung itu juga kita mengharapkan munculnya pasangan atau ditunggal ya, di level nasional itu, yang juga tidak jauh lah dari kualitas ditunggal Soekarno Hatta gitu kan, seperti itu. Demikian pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Saya Wendy Lim.